الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما سيقرأ الآثار Adalah yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu menunjukkan tentang keutamaan ilmu wa ahli, keutamaan ilmu dan para pengembangnya, dan semua itu apabila pada ilmu yang pemiliknya beramal dengannya. Dan masih tersisa beberapa atsar kita baca. Wa an Sufyan الثوري والشافعي رضي الله عنهما ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. Tidak ada sesuatu setelah amalan-amalan yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan kedua atsar ini sahih kami. Asal Al-Thawri diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ibn Abdul Bar, Abu Nu'aim dan yang lainnya. Kemudian asal Asy-Syafi'i dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Nah, dengan sanad yang sahih. Dan pada asal Imam Asy-Syafi'i ada tambahan, wa qila lahu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah azza wa jalla. Tatkala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan laisa ba'dal fara'idi afdal min talabil ilm, kemudian ditanya tidak pula jihad fi sabilillah, beliau menjawab tidak pula jihad fi sabilillah. Dan tentunya untuk jihad yang sifatnya apa? Mustahab. Jihad yang sifatnya mustahab yaitu jihadul hujum. Karena jihad ada dua jenis, yaitu jihadul dafa' dan jihad hujum, yaitu menyerang. Naam, yang sifatnya mustahab kecuali pada mereka-mereka yang telah ditentukan oleh khalifah, misalnya harus naam berangkat, ya niat wajib untuk berangkat memenuhi naam perintah khalifah. Di sini menunjukkan bahwasanya ilmu fadhilah adalah seutama-utama amalan setelah menunaikan amalan-amalan yang wajib. Oleh karena itulah para ulama menegaskan tatkala terjadi benturan waktu dan tidak mungkin untuk bisa melakukan kedua-duanya, maka diutamakan ilmu. Misalnya waktu berbenturan antara apa? Antara na'am sholat sunnah dan na'am menuntut ilmu yang tidak mungkin bisa digabungkan karena waktunya mepet, misalnya sebagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad ketika bertemu dengan para imam yang lain, mereka pertemuannya jarang. Maka ketika bertemu semalaman suntuk ikhwanifillah, mereka apa? Muraja'atul hadith, memanfaatkan waktu yang ada. Sampai-sampai diingat oleh Imam Ahmad, aku tidaklah meninggalkan witir kecuali malam itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mungkin seseorang apa menggabungkan keduanya. Dikarenakan apa? Pertemuan itu pertemuan yang jarang dan apa waktunya singkat. Maka semalaman suntuk mereka na'amudha karatul hadith. Adapun seseorang bisa menggabung, maka yang paling utama ya menggabung antara menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan apa? Melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Bahkan hal ini termasuk diantara sebab na'am barokahnya ilmu dan sebab seorang dimudahkan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dulu para salaf, nah mereka mengatakan apa? Kunna nasta'inu fi talabil hadith fis siyam. Dulu kami apa? Kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu hadith dengan puasa. Nah, wa nasta'inu fi hifdhihi bil 'amali bih. Dan kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghafalnya dengan mengamalkannya. Jadi puasa termasuk salah satu perkara alhamdulillah yang menjadikan apa? Sebab orang-orang terdahulu menjadi kuat. Dan kuat semangatnya dalam menuntut ilmu. Mereka dalam mencari hadis, nah di antara salah satu sebabnya begitu kuat menempuh na'am jalan dan begitu semangat mengisi waktu-waktu mereka na'am diantaranya dengan puasa. Dan kekokohan hafalan mereka, mereka dapat diantaranya dengan mengamalkannya. Dan ini mujarab. Kita kalau menghafal hadis, kemudian kita mengamalkannya, ikhwanifillah akan semakin apa kuat tertancap. Misalnya hadis-hadis tentang zikir, hadis-hadis tentang doa. Kalau sudah dihafal, maka diamalkan. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk masjid, doa-doa yang jami', yang mencakup banyak perkara, ini diamalkan ikhwanifillah. Nah, laisa ba'dal fara'idi afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu setelah amalan-amalan yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Sehingga tatkala seorang misalnya berpuasa, nah berpuasa kemudian dia sambil menuntut ilmu, maka keutamaan di atas keutamaan. Nah, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan wajahnya nam dari neraka nam sejauh apa? 70 ribu tahun. Nah, puasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di antara kategori fi sabilillah yaitu menuntut ilmu. Makanya puasa-puasa sunnah, jangan sampai diremehkan. Kalau mampu menggabungkan, apalagi antum alhamdulillah, sehat-sehat, kekar-kekar, ya. Gabungkan. Baik puasa Senin dan Kamis atau minimalnya dalam sebulan 3 kali. Minimal apabila usahakan. Kalau memang Senin dan Kamis dia lemah sehingga siangnya mungkin sudah enggak bisa mengangkat telinga, enggak bisa lagi membaca Al-Qur'an. Baik, maka jangan sampai dalam satu bulan enggak mengambil bagian puasa sunnah. Karena itu yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ausani khanini bi thalath. Diwasiatkan kepada Abi Hurairah dan siapa? Abi Darda. Naam. Tayyib, awsani khalili bi thalath. Kekasihku telah berbuat mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara. Di antaranya apa? Bisyami thalathati ayyamin fi kulli syahr. Dengan naam puasa tiga hari pada setiap bulan. Maka ini seorang muslim afalillah minimalnya usahakan untuk apa? Dalam sebulannya tidak kurang dari tiga hari. Nah, tiga hari ini boleh terpencar-pencar, boleh dia kumpulkan di pertengahan bulan, dan itu keutamaan tersendiri. Dan seorang ketika berpuasa dalam Senin dan Kamis, berarti sudah memenuhi amalan ini dan lebih. Nah, amalan ini dan lebih, karena tentunya dia puasa tiga hari lebih. Baik. Dan insyaallah ta'ala kita nah, bisa menggabungkannya alhamdulillah. Karena walhamdulillah keadaan di negeri kita cuacanya masya Allah. Nah, cuacanya masya Allah. Juga kondisi siang dan malam seimbang. Tidak sebagaimana di sebagian negeri yang siangnya bukan main panasnya. Kalau musim panas, nah, tayyib. Bahkan apa pelajaran-pelajaran diliburkan karena saking tidak bisa konsentrasi sudah panas. Nah, berkumpul orang banyak di masjid bagaimana rasanya? Nah, demikian pula terkadang siangnya panjang, bisa dua kali lipat malamnya, sehingga berat. Makanya sampai-sampai dikatakan apa? As-shaumu na'am fi syita ghanimah baridah. Puasa di musim dingin itu adalah ghanimah baridah, yaitu ghanimah yang tidak perlu perang. Barid. Kenapa? Karena puasa di musim dingin nyaman sekali ya kalau kita. Nah, dalam artian tidak terasa sudah apa? Sudah maghrib. Itu di daerah-daerah yang punya dua musim, musim panas, musim dingin. Dan kita alhamdulillah. Nah, keadaannya nah, sangat banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya ini yang butuh semangat. Untuk apa? Menggabungkan antara amalan-amalan sunnah dengan talabul ilm, sehingga keutamaan di atas keutamaan. Qala wa 'an Az-Zuhri rahimahullah ma'ubidallahu bimithlil fikhi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diibadai dengan semisal fikih, yaitu semisal pemahaman seseorang terhadap ilmu agamanya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang berusaha memahami agama Allah merupakan seagung-agung ibadah. Nah, seagung-agung ibadah. Kenapa? Karena semua ibadah-ibadah ikhwanikillah tidak akan mungkin bisa benar tanpa ilm. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di dalam syariat kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan atsar Imam Az-Zuhri ini juga sahih, dikeluarkan oleh Ma'mar Na'am dan Abu Nu'aim, Imam Al-Baihaqi, Ibn Abdil Bar Na'am dan yang lainnya. Baik. Dan terlupakan khanifillah tentang sahal di atsar yang lalu. Yang dimaksud dengan sahal di sini Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari Abu Muhammad banyak memiliki apa mauidah-mauidah yang bagus, termasuk di antara deretan ulama yang meninggal pada tahun 283. Berarti ulama di abad keberapa? Abad ketiga. Nah, qala ibn jamaah rahimahullah wa an abi dzar wa abi hurairah radhiyallahu anhuma qala babu min al-ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfi raq'atin tatawwu'a. Diriwayatkan dari dua sahabat yang mulia ini bahwasanya keduanya mengatakan satu bab dari bab-bab ilmu yang kami mempelajarinya. Lebih aku cintai atau lebih kami cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Wabagun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi. Di sini ada salah harokat, lamnya di fathah. Wabagun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal bihi ahabbu ilayna min mi'ati rakaatin tatawwu'a. Dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan kemudian diamalkan atau tidak diamalkan, yang penting kita telah mengajarkan kepada manusia, dan itu adalah sebaik-baik sedekah. Lebih aku cintai daripada 100 rakaat salat sunnah. Atan ini ya Fani Fila dikeluarkan oleh Al-Bazzar, demikian pula Al-Khatib dan Ibn Abdul Bar serta Ibn As-Sakir, dan pada sanadnya ada Hilal Ibn Abdul Rahman Al-Hanafi. Dia seorang yang dhaif. Jadi dari sisi sanad dhaif. Cuman jelas Fani Fila bahwasanya keadaannya sebagaimana disebutkan oleh para a'imah seperti Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i yang disebutkan di atas. Bahwasanya thalabul ilmi adalah seutama-utama ibadah setelah apa? Ibadah-ibadah yang wajib. Qala wa qad dhahara bima dzakarna anna al-ishtighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dhalik. Dan sungguh telah nampak dengan apa-apa yang telah kami sebutkan bahwa menyibukkan dengan ilmu lillah, ini syaratnya apa ini? Al-ishtighala bil ilmi lillah, menyibukkan dengan ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena menginginkan ijazah, bukan karena menginginkan derajat dunia, atau bukan menginginkan harta atau pujian manusia, tapi dia menyibukkan dengan ilmu lillahi ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terpenuhi yang seperti ini, na'am, maka itu adalah afdal min nawafil ibadatil badaniyah, lebih utama daripada na'am amalan-amalan ibadah yang sunnah yang dilakukan oleh badan, yaitu ibadah-ibadah badaniyah yang sifatnya sunnah seperti sholat-sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah serta tasbih dan doa serta yang lainnya. Dan kapan na'am para ulama membahas na'am tafdil seperti ini fani fila, tatkala berbenturan dan tidak memungkinkan untuk digabung. Dan kalau kita perhatikan para salaf sendiri yang mereka mengatakan seperti ini, apakah kemudian mereka meninggalkan sholat, puasa, sunnah, dikit-dikit? Bahkan mereka dikenal dengan banyaknya sholat-sholat sunnah, kemudian puasa, serta apa dikit-dikit mereka. Sebagian ahli hadith, ketika menyebutkan haddatsana Sufyan, kemudian para na'am muridnya mereka menulis untuk menunggu bertasbih, berdikir. Dan kemudian diteruskan lagi demikian sehingga tidak hilang waktu-waktu yang ada apa dari amalan ibadah. Nah, cuman nah ketika seseorang membahas mana yang lebih utama, tentu jelas fadilah menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu seutama-utama ibadah. Nah, setelah apa perkara-perkara yang wajib. Karena kalau seseorang menuntut ilmu dan niatannya benar ikhwanillah, maka akan menghasilkan banyak kebaikan. Bahkan secara otomatis kalau memang dia menuntut ilmunya lillah, dia secara otomatis akan apa menjaga amalan-amalan nawafil. Ini secara otomatis. Tidak akan rela. Nah, untuk apa terlewatkan amalan-amalan sunnah. Qala wa dhalika li anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu. Yang demikian itu dikarenakan kemanfaat ilmu, kemanfaatan ilmu ini ya'ummu sahibahu wa nas, mencakup apa? Pemiliknya juga manusia. Jadi kemanfaatannya meluas, berbeda dengan ibadah salat-salat sunnah atau puasa sunnah. Wan nawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha. Dan na'am, amalan-amalan sunnah yang sifatnya badaniyah itu na'am, kemanfaatannya apa? Hanya terbatas pada pelakunya saja. Nah, terbatas pada pelakunya. Tapi kalau menyebarkan ilmu, dia sendiri melakukan ibadah, juga kemanfaatan yang dihasilkan meluas. Ini alasan yang pertama. Nah, dari sisi manfaat, jelas afanifillah, kemanfaatan yang didapat dengan ilmu lebih banyak daripada kemanfaatan dengan apa? Amalan-amalan badaniyah yang sifatnya sunnah. Kemudian alasan yang kedua, walianna al-ilma musahihun li ghairihi min al-ibadat. Dikarenakan ilmu itu membenarkan, ya, dialah yang membenarkan amalan-amalan ibadat yang lain. Tidak bisa seorang melakukan amalan ibadah dengan benar tanpa ilmu. Fahiya taftakiru ilaih, maka amalan-amalan ibadah yang lain itu butuh kepada ilmu. Wa tatawakkafu alaih, dan berhenti di atas ilmu. Wa la yatawakkafu huwa alaiha, dan bukan ilmu itu yang apa, berhenti di atas amalan-amalan ibadah, tapi sebaliknya amalan-amalan ibadah itulah yang berhenti di atas ilmu. Kalau tidak dibangun di atas ilmu, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tidak diterima. Wa li'anna al-ulama'a waratsatul anbiya, ini alasan yang ketiga. Dan dikarenakan para ulama adalah para pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa laisa dzalika lil muta'abbidin, dan tidaklah yang demikian itu diberikan kepada ahli ibadah. Tidak dikatakan bahwasanya ahli ibadah itu para pewaris Nabi, tapi yang dikatakan sebagai pewaris para Nabi siapa? Para ulama. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Alasan yang keempat, walianna ta'atul alimi wajibatun ala ghairihi fi. Walianna al-ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibi. Baik. Kita berhenti dulu pada yang keempat. Ibnu Jamaah mengatakan wali anna ta'atul alimi wajibatun ala ghairihi fi. Kenapa kok ilmu lebih utama? Dikarenakan ketaatan kepada orang yang berilmu itu wajib. Naam. Ta'in atas apa? Orang lain pada apa? Ilmu yang disampaikan kepada kita. Kalau itu kebenaran, ya wajib kita mengambilnya. Naam. Ketika seorang alim mengatakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara ini halal, ya kita katakan halal. Dan ketika dia mengatakan hukum Allah pada perkara ini haram, ya kita mengatakan haram sesuai dengan apa? Dalil yang menunjukkannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada kita untuk mengembalikan perkara-perkara kepada ahlul ilm. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Nah, seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul, kepada ulul amr. Dan yang maksud dengan ulul amr adalah ulama. Kemudian alasan yang kelima, wa li'anna al-'ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibi. Dikarenakan ilmu itu ikhwani fillah, bekas-bekasnya akan apa? Tetap ada setelah kematian pemiliknya. Sehingga terus-menerus mengalir kepada kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah yang masyhur, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Dan kita semua akan mati. Apabila seorang manusia itu mati, maka terputus amalannya kecuali dari tiga hal. Tiga perkara yang akan terus-menerus mengalirkan pahala kepada kita. Tidak terputus. Sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah yang terus-menerus apa kemanfaatannya bisa dirasakan oleh kaum mukminin. Misalnya wakaf, mendirikan masjid dan seterusnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara terus-menerus. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bih. Ini yang menjadi syahid dan ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya oleh orang-orang setelahnya. Dan kita lihat apa dibilang para imam yang meninggalkan ilmu kepada kita, terus kita apa? Kita mempelajari penjelasan-penjelasan mereka. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya sudah menjadi tanah, tapi tetap namanya hidup. Ilmu yang mereka sampaikan kepada kita hidup, sehingga pahala terus mengalir. Makanya sungguh, seorang bergelut dengan ilmu ikhwan fillah dan berusaha untuk apa meninggalkan bekas kepada orang atau generasi setelahnya. Ini merupakan seutama-utama amalan. Sehingga jangan sampai seseorang mengajar temannya atau orang tua mengajar anak-anaknya jemu ikhwan fillah. Dan berusaha untuk apa bisa diambil manfaat. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Bagaimana kita bisa memahamkan orang lain bisa agar bisa betul-betul paham? Itu tujuan kita mengajari manusia. Jangan sampai seorang terjerumus dalam perangkap-perangkap syaitan. Tatkala dia menyampaikan ilmu tapi yang diinginkan harta. Ini nasihat untuk kita semua, karena kita hidup di zaman yang fitnatul mal, banyak memakan korban. Fitnah harta ini banyak memakan korban. Di mana banyak ilmu hanya menjadi slogan saja, padahal yang diinginkan adalah dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Wa nas'alullaha al-'afiyah. Jadi ilmu akan tetap, ya, bekasnya tetap ada, dan amalan akan terus mengalir. Dan kita lengkapkan hadis Abi Hurairah, amalan yang ketiga apa? Wa waladin salihin yad'ula. Dan yang ketiga di antara amalan-amalan yang terus mengalir, yaitu anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ini juga yang hendaknya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dicurahkan, keringat yang menetes, kemudian capek yang menimpa, tidak ada apa-apanya kalau seorang melihat hasil yang diharapkan. Maka butuh kesabaran. Masing-masing diuji dengan kondisi anak yang berbeda-beda. Ada yang mendapati anak yang sulit diatur, bersabar. Sesuai dengan kadar ujian, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jangan putus asa. Kalau Nabi Allah Nuh, dia tidak putus asa walaupun sang anak sudah apa? Sudah membangkang dengan pembangkangan yang melampaui batas. Sudah melihat air bah, hampir menenggelamkan dia, masih tidak mau untuk ikut sang ayah naik ke kapal. Tetap menentang, padahal apa? Azab sudah di depan mata. Ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku, ikut naik. Mari ikut naik ke kapal agar selamat. Tapi apa jawabannya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak. Aku ingin berlari ke gunung yang akan melindungiku dari air bah ini. Tapi siapa yang akan melindungi seseorang kalau Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan azab? Karena hanya jalan keselamatan saat itu satu, yaitu bersama Nabi Nuh di atas kapal. Dan di sisi yang lain, kanifilah, seorang terkadang juga diberikan rezeki dengan anak yang nurut. Ini bukan berarti kemudian selamat dari ujian. Nah, ujiannya terkadang dari sifat ujub, sikap bangga diri. Kemudian apa? Dari kiber sehingga merendahkan yang lain, merendahkan anak-anak yang lain. Intabiyun, hati-hati. Karena pintu syaitan banyak. Pintu syaitan banyak. Kita hidup. Nah, antara apa? Dua ujian. Ujian berupa kenikmatan yang harus kita syukuri, dan ujian berupa musibah yang harus kita bersabar atasnya. Baik. Qala wa li'anna al-ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghayrahu minan nawafili tanqati'u bi mauti sahibiha. Dan amalan-amalan ibadah yang lain dari amalan-amalan sunnah akan apa? Terputus dengan kematian pelakunya. Salat terputus, puasa terputus, tasbih terputus kalau kita mampu. Tapi tatkala seorang meninggalkan bekas-bekas yang berupa ilmu, ikhwanifillah, akan terus mengalir. Qala wa li'anna fi baqa'il ilmi ihya'u syari'ah wa hifdhu ma'alimil millah. Ini alasan yang keberapa? Siapa yang menomori? Keenam. Nah, alasan yang keenam dikarenakan, nah, pada terus menerus adanya ilmu itu merupakan penghidupan syariat Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan terhadap apa? Terhadap agama ini, yaitu terhadap syiar-syiar agama ini. Ma'alim, yaitu sesuatu yang nampak yang menjadi ciri khas, yaitu syiar. Jadi alasan yang keenam, kenapa ilmu? Nah, dikatakan oleh para a'immah lebih utama daripada amalan-amalan ibadah yang sifatnya sunnah, dikarenakan dengan terus-menerus adanya ilmu, ini merupakan apa? Penghidupan terhadap syariat Allah dan penjagaan syiar-syiar agama ini. Kalau kaum muslimin kemudian menjauh dari ilmu, ya akan runtuh. Makanya orang-orang kufar di antara target utamanya adalah menjauhkan pemuda-pemuda kaum muslimin dari majelis-majelis ilmu. Ini target utama mereka. Maka jangan sampai kita naam termasuk di antara mereka-mereka yang menjadi korban. Dan juga jangan sampai keturunan-keturunan kita termasuk naam dari korban-korban makar orang-orang kafir ini, dijauhkan dari majelis ilmu. Berbagai macam sarana-sarana dikerahkan oleh mereka untuk menjauhkan pemuda-pemuda kaum muslimin maupun pemudinya. Nah, dan bahkan keumuman kaum muslimin dijauhkan dari menuntut ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini 6 poin yang menunjukkan bahwasanya ilmu lebih utama daripada nawafilut ta'at atau nawafilul ibadah. Cuma sekali lagi, ikhwanifillah, bukan berarti kemudian kita meremehkan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan seorang yang betul-betul jujur dalam menuntut ilmu, tentu dia akan apa? Dia akan bersemangat untuk menggabungkan dalam dia menuntut ilmu dan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Karena dengannya ilmu akan apa? Terasa lezatnya, akan terasa kemanfaatannya. Maka ada atar yang sangat bagus dari Naam Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ikhwanifillah, ditambahkan di sini, yang disebutkan oleh dan Abu Nu'aim dalam Hilyah. Ali bin al-Mubarak rahimahullahu ta'ala annahu qal su'ila Sufyan al-Thawri rahimahullah su'ila Sufyan al-Thawri rahimahullah talabul ilmi ahabbu ilayka ya Aba Abdillah awil amal. Jadi Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan Imam Sufyan al-Thawri ditanya, talabul ilmi ahabbu ilaika ya Aba Abdillah awil amal, menuntut ilmu itu lebih engkau cintai wahai Abu Abdillah ataukah beramal? Beramal umum apa dijelas? Mengamalkan amalan-amalan yang wajib jelas. Demikian pula amalan-amalan yang sifatnya mustahabah. Faqala, maka Sufyan al-Thawri mengatakan, innama yuradul ilmu lil amal, wala tada' talabal ilmi lil amal, wa tada'il amal li talabil ilm. Hanyalah ilmu itu dicari untuk apa? Untuk beramal. Innama yuradul ilmu lil amal, hanyalah ilmu itu dicari, yaitu diinginkan untuk apa? Untuk beramal. Wala tada' talabal ilmi lil amal, wa tada'il amal li talabil ilm. Sehingga jangan engkau meninggalkan menuntut ilmu dikarenakan alasan untuk beramal, untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Dan sebaliknya pula, jangan engkau tinggalkan amalan dengan alasan menuntut ilmu. Ya, ini bagus apa ini lah, fikih dari para salaf. Sehingga yang paling bagusnya yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Salat witir dan salat duha, rawatib apalagi, dan puasa-puasa sunnah sesuai dengan kemampuan. Ini jangan sampai ditinggalkan oleh penuntut ilmu. Dan innama yuradul ilmu lil amal, wala tada' talabal ilmi lil amal, wa tada' al amala li talabil ilmi. Hanyalah apa? Ilmu itu yang dicari untuk beramal, untuk suatu amalan. Kita bisa beramal dengan benar. Sehingga apa? Jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu demi beramal, atau dengan alasan untuk beramal. Ah, saya puasa hari ini, tidak usah berangkat ke majelis ilmu. Salah. Ini berarti menjadikan amalan sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu. Nah, dan sebaliknya pula, jangan engkau meninggalkan amal dengan alasan untuk menuntut ilmu. Baik, tapi gabungkan. Dan ini kesimpulan yang bagus, agar jangan sampai seseorang ketika membahas tentang keutamaan ilmu atas amalan-amalan sunnah yang fadilillah, nah, kemudian apa? Meremehkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ini menunjukkan dia gurur, tertipu. Nah, dan menunjukkan juga ketidakjujuran dalam menuntut ilmu. Karena mereka-mereka yang jujur dari para imam menunjukkan apa? Mereka menggabungkan antara al-ilmu wal-amal. Nasallallahu al-taufiq wa s-salam.